Thank you. memberikan kesempatan wakana yang dalam yang dalam salat dari gerak meninggalkan rukuk dalam bahkan mulai qiyam, bahkan takbirnya menyebut nama Allah. Jadi antara seluruh yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menyanyi qalbu akan menjadi tenang. Ini apabila salah dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Dengan hudur fardh, dengan hadirnya fardhu, ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Maka ini yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenangan hati. Wasilatun bainal abdi wa rabbih, dan salat juga merupakan jalinan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Yaqumul musalli baina yaday rabbih, seorang yang salat berdiri di hadapan Rabbnya khashi'an dalilan, dalam keadaan khusyuk dan penuh ketundukan. Jadi itu maknanya dari kata dul, maksudnya menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu bihamdi, dan seorang memuji bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yatlu kitaba, dan dia membaca kitabnya Allah dalam salatnya, baca surat. Wa yu'azzimuhu biqawlihi wa fi'lihi, dan dia pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya maupun perbuatannya, dengan gerakannya maupun dengan gerakan lisan. Wa yuzni 'alaihi bima huwa ahlu, dan seorang hamba dalam salatnya memuji Allah, menyanjung Allah dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluhu hajat dinihi wa dunyahu, dan seorang yang salat meminta, memohon kepada Allah akan hajat-hajat dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunianya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan din misalnya keinginan serapan sejak itu minta hidayah agar dijaga, dan banyak yang punya urusan agama minta hidayah dari berbagai macam bencana dan adab serata maupun kubur maupun nyawa tidak berada di sana ada berkabar urusan din, dan demikian pula dunia keumuman, demikian pula dunia dan sebagainya. Dalam riwayat kalau nanti akan datang atau pembahasan tentang ini, kalau dikatakan wajibun mubarjini wajibun fahiyya rawdatun jani'ah fiha min kulli zawjin bayi, maka sholat ini ibarat taman yang merah mekar dan telah masak ataupun matang dari setiap buah-buahan yang tersedia di dalam. Ibaratkan sholat ini seperti taman yang telah ada dan siap buah-buahan di dalam berbagai macam aneka ragam buah. Minggu di sosial dari setiap pasangan buah ini buah itu, dan ini tamannya Rauh Suryanya yang sudah siap matang merah merayu siap untuk berbagai macam sajian. Sedikit ini dalam salat memiliki keutamaan yang sedemikian banyak, sangat banyak sekali. Dan yang kedua yang ramai nasolat, dan yang pertama adalah ketentraman hati, ketentraman kalbu. Sekian banyak orang menghabiskan biaya sangat banyak untuk menentramkan hati, dan itu terkadang sebagiannya didapatkan dengan sebentar. Dan dari satu sisi tentram, senang, dari satu sisi, di sisi yang lainnya ada perkara-perkara yang kemudian memperkenalkannya justru ada mengkhawatirkan. Dan asalan terkadang pada jadi lupa dan ingin datangkan ketentraman hati. Yang kedua, maka sebagian orang bingung sampai ke sana kemari, bagaimana menghilangkan stres, menenangkan pikiran. Jika seseorang sholat dengan benar, selesai. Dia baru sholat di hadapan ini. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan termasuk yang sudah sholat. Demikian membaca Al-Quran dan isinya kandungan di dalam. Dan yang kedua, faedah kedua, anna tanha anil fahsya wal munkar, wajah sholat itu berfaedah dan bermanfaat, dapat mencegah dari perbuatan tindakan keji dan kemungkaran. Perbuatan tidak selamat, fahsya, perbuatan baik, kotor dan juga mungkar. Idza shallaa al-insaan 'ala al-wajhi alladhi umira bih, ini syaratnya. Apabila seseorang melakukan sholat tersebut sesuai dengan baik aturan yang diperintahkan, sesuai dengan sisi yang diperintahkan dalam syariat kepada ini. Jadi ketika seseorang sholat dan mati, cuma ada perubahan dalam pengucapannya, dalam mencegah tindakan ketiga mungkar, bukan yang salah pada sisi Allah, namun sholat dia yang perlu dibenahi. Ya. Sebab apabila Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah la yuqimu al-mi'ah, tidak akan menjadi. Dan Allah, waman asyraf min Allahi hidah, waman asyraf min Allahi hidah. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Dan Allah menyatakan, inna salata tanha alil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan pabang dan perbuatan munkar. Baik pada diri maupun orang. Mencegah diri dan mencegah kemungkaran pula secara umum. Mencegah kemungkaran dari diri untuk berbuat dan mencegah pula orang lain untuk melawan kemungkaran, mengingkari kemungkaran, menghalangi, bentengi seorang bertindakan keji dan kemungkaran. Wadzalika mimma yahsulu lil qalbi min salati min inabati ila Allah. Ya, demikian dikarenakan kalbu itu akan mendapatkan dengan sholat, akan mendapatkan yaitu rasa ijazah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas-aktivitas menjadi terkhusus dengan Allah sholat, mengagungkan Allah, Allahu Akbar, dan dia berdoa mohon kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa huduru baina yadayhi, menghadirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa quwwatan fil iman, mendatangkan kekuatan dalam iman. Wasinaratun fil qalb, menyinari qalbu. Wasalahatil ahwal, memperbaiki berbagai kondisi. Apakah yang sedang ujian, ya, miskin, atau sakit, atau gelisah, atau demikian pula sebaliknya. Ujian harta berlebih atau berkurang ataupun yang lain-lain itu berbaik. Para yudhal mutahmah dan kami balik. Maka senantiasa perasaan tersebut ada dalam kalbunya. Wa kullama hamma bimunkar, dan setiap dia berkeinginan untuk melakukan kemungkaran atau fahsya atau tidak berbuat tidak senonoh, sadar kalau ini kasirah bainahu wa bainar rabbih, dia ingat jalinan hubungan yang sudah dia jalin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat bahwasannya ada yang barusan dia kontak, yang dia jadikan hubungan yang tidak terlihat, yang gaib namun selalu maha melihat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia diingatkan usaha, diingatkan dunia, aktivitas dengan manusia, dunia ingatan. Diingatkan kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan lagi azab, diingatkan lagi mati terus, sampai seseorang itu baik, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, memperhatikannya, dan dia pun demikian pula akan mempertanggungjawabkan yang disisi Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus dilatih berbaik, terus perkara yang demikian. Rasulullah Taufik, fakta ada adanya. Maka seorang yang demikian keadaannya, dia akan menjauhi, dia akan tidak semangat, dia akan mungkar, karena dia takut kepada Allah, karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia merasa tidak pantas untuk berbuat demikian, meskipun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia menyesali baik apabila tersedia kesalahan, dan terus taubat mendekat kepada Allah, tidak ingin ditinggal dari Allah, berdoa sesuai dalam doa. Baik, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap matamu. Jangan seseorang baik sama sekali tidak merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap detik, setiap menit, kalau tidak berhenti jantungnya, berhenti nafasnya, berhenti semuanya dia butuh. Maka demikian, seorang diingatkan tak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya berbagai macam. Sementara kita sering melalui. Yang ketiga, annaha aulun lil insan, bahwasanya salat faedah yang lain dapat membantu seseorang ada umur di sini di dunia akan kelancaran menghadapi berbagai macam urusan dan problem dalam urusan agama maupun dunia ini. pendidikan, dalam nasihati, dalam gotong royong, dan beberapa perkara amal soleh. Ataupun dalam urusan dunia, pekerjaan dalam urusan ini dan itu, ini dapat membantu menolong. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wasda'inu bisabri wassalah, lagi banyak wahinah lakabirah yudhidah hadapan al-khasyi. Dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah. Minta tolongnya dengan apa? Melalui bisalah, bisabri wassalah, dengan sabar dan sabar. Ini adalah di antara bentuk pertolongan. Minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seseorang ini mengharapkan turunnya pertolongan Allah, itu yang bisa berhenti. Jangan disangkan kemenangan kaum muslimin itu sejarah dan waktu-waktu yang lalu. Tidak memakan, tapi pengorbanan, perjuangan, ya, berbagai macam. Namun dengan sabar dan demikian dengan salat, melalui salat minta pertolongan diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikian dalam hari ini, wakil dan Daud, wakil dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila hajabar amrun sallam. Adalah Daud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hajabar amrun, dia ditimpa oleh suatu perkara, ayat maknanya tidak aham mahu amrun. Apabila ada suatu perkara yang mengisahkan beliau, suatu perkara yang menyulitkan beliau, membuat beliau berpikir, ya, atau bahasanya itu, ya, kalau orang itu yang menggalir, ada suatu perkara yang begini, atau juga tidak juga mungkin dengan bahasanya yang menggalir, ini melakukan sesuatu, dan kepikiran, perkara besar, maka musafar atau melakukan perbuatan tertentu, dan berpikir tentang bisnis yang dilakukan kerja. Yang berangkat dan tidak istifara ada persoalan umum. Dan demikian pula setiap orang bingung, setiap orang butuh pertolongan, ya ambil lagi. Dan adalah dari Allah Nama Tuhan Rahimah Ta'ala, beliau sholat setiap kali mau menulis hadis beliau dalam Sahih Bukhari. Jadi hadis ribuan yang ada dalam Sahih Bukhari itu ditulis, tidak ada satu hadis pun dalam Sahih Bukhari yang ditulis dari Imam Bukhari kecuali sebelumnya beliau sholat berkah. Sesuatu yang berat, dia mantapkan setelah dia teliti syarat-syaratnya dengan persyaratan yang paling ketat di antara semua tulisan Imam Bukhari kita bisa kembali paling ketat dan di antara semua ulama yang bisa kembali paling ketat nomor satu, syarat-syaratnya selain Imam Bukhari tidak ada syarat Imam Bukhari dan begitu pula Imam Bukhari sendiri selain dari kitab Imam Bukhari tidak ada syarat dalam Adabul Mufrad, dalam Qalbu Af'al Ibad, dalam hukum Imam Bukhari yang lain tidak sekatan saya Bukhari. Dan beliau betul-betul mensyaratkan dengan syarat yang ketat, memastikan pasti ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kemungkinan yang lain. Dan setelah beliau teliti sanadnya dan posisi beliau, kemudian setelah sebelum beliau cantumkan dalam Sahih Bukhari, beliau sholat. Menetapkan pikiran beliau dan mencantumkan. Salah, malah ada banyak salah didapat dari Imam Bukhari. Ya seorang bingung atau ada kepikiran kaitan dengan istri, kaitan dengan senang, bingung, apa dan suara. Dan demikian ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dalam surat Badr adalah perang Badr. Bagaimana kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus sholat dan berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma itu fiku hadirin saudah. Ya Allah jika engkau binasakan sekelompok ini yang dalam ini. Jika bakal Islam, Palang itu gajah-gajah itu tidak pernah diibadah juga. Ini 13 ini keluar semua, ini pokoknya. Ya, inti, sekali bakal kau sendiri keras, kalau sendiri berani habis. Sudah ada buka, pada gambar, ada Rasul, dan berdua bagi. Terus, sampai Abu Bakar berani, cukup ya Rasulullah. Allah tidak akan menyanyiakan doa. Dan terus ini semua doa, mungkin kembali kepada Allah, inabah, dan yang ada dengan sholat. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah. Yang keempat, marakaballahu alaihi minal ajr al-azim wal khairul kadhim. Faedah yang keempat dari salat adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan sebagai balasan dari salat berupa al-ajr al-azim, pahala yang besar, wal khairul kadhim, kebaikan yang sangat banyak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khamsu salawatin katabahunallahu ala al-ibad, lima waktu salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Faman ja'a bihinna lam yudhayyi' minhunna shay'an, istikhfa'an bihaqqihinna kala lahu indallahi ahdun ayyudkhilahu aljannah. Barang siapa yang datang dari kiamat besok, datang membawa amalan salatnya tanpa menelantarkan sesuatu pun dari yang Allah wasikan. Tidak ia menelantarkan sedikit pun dari salat tersebut, istighfar di hati ini karena meremehkan salat tersebut, meremehkan, menyepelekan hal-halnya. Tidak ia sepelekan, tidak ia remehkan, namun dia lakukan seluruh. Kana lahu indallahi ahd, maka dia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala di surga jannah untuk dimasukkan ke dalam jannah. Ini kalau menurut imam Ahmad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini dijamak dengan cerita dengan hari yang lalu, selama orang itu tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan amalan, dan amalan ini bisa batal, batal pastian, batal sebagian, dan bisa batal seluruhnya, semua amal. Adapun batal yang sebagiannya, adalah seperti syirik, ya, doa, dalam sholat, dalam sedekah, yang batal yang diukur adalah pada amalan yang dia yang tersebut. Adapun yang bisa membatalkan semua amalan, ini adalah pada perkara syirik akbar, syirik besar. Maka dia bisa menghukumkan semua amalan yang pernah dilakukan. Haji, umrah, berkali-kali, sholat, sedikit banyak, dengan kekumpulan dan kemurkanan. Maka itu semua dijawab seperti ini. Rasulullah SAW. Dari pada dijawab seperti ini dengan syirik. Ada pun tanpa ada pengalaman sebagaimana tadi, maka dijawab Allah. Dia menjauhi kesyirikan, berapa tadi, dia menjaga salat ini, pasti dia akan masuk syirik. Ya. Meskipun berbeda-beda, masuknya, tingkatannya, ya, lamanya, namun pasti tempat kembali di jannah. Ini janji. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu nur, salat itu cahaya. Ya. Berarti kan di sini, ini dalam potongan hadis di dua kalimat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat itu cahaya. Namun perlu diingat dalam bahasa Arab dibedakan cahaya yang sifatnya panas dan cahaya yang sifatnya dingin. Ini dibedakan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab cahaya yang sifatnya dingin disebut nur atau anwar, teman. Jadi seperti cahaya bulan, kemudian apa, ya, lampu-lampu atau beberapa hari ini. Dan ada cahaya yang sifatnya panas, bakar. Ini seperti cahaya matahari. Dengannya disebut bau islam, disebut bau dan dia cahaya. Dia dan bau islam, cahaya matahari. Dan ini semua berfaedah. Dan bahkan cahaya matahari jauh lebih berfaedah daripada cahaya sebulan. Akan tetapi panas di dasar. Rasulullah SAW menyebutkan itu as-salat nur. Dan Rasulullah SAW menyebutkan as-sabru riya was-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Karena seseorang itu kebiasaannya ditahankan. Ya. Ya. Supaya disebutkan waktu ibu dan ma'ala umbar jamah, kalian sangat mencintai harta dengan sangat, kok mau dikasihkan? Ya. Padahal tidak dapat ibadah apa-apa, ini bukti. Ya. Bukti iman, kalau enggak, wah, bukan ngopos ya, ini bukti. Sadaqah. Wasa baru dia dan sabar itu cahaya tapi panas. Kenapa? Karena sabar ini ya, tidak semudah diucapkan perjuangan betul. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat Al-Qur'an Allah mengusir yang namanya wal kafirin ghaiz, orang yang ngempet yang menahan marah. Alhamdulillah Allah tidak mengatakan wal kafirin ghaiz, orang yang tidak pernah marah, yang tidak bisa marah. Namun orang yang menahan marah, dia marah. Namun tidak, dia tidak kecuali itu seseorang marah kata Allah Subhanahu wa taala dan itu semua dengan tuntunan syariat. Dan tidaklah Rasulullah SAW. Jadi semua sifat beliau, semua sikap beliau adalah sesuatu hadar kita. Senyumnya Rasul, tertawanya Rasul, ya. Demikian pula marahnya Rasul, itu semua usul. Dan dia tidak marah kecuali tidak dituhikan hurumatillah apabila dilanggar ketetapan bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan itu pun juga ada yang berada di hurumat sepatu. Kembali ke perkara ini, berarti kan di dalam sabar diibaratkan dia cahaya tapi panas. Karena orang mau sabar itu berfaedah banyak, sebagaimana matahari menumbuhkan. Tidak ada matahari mungkin mangga-mangga yang di pohon tidak akan matang. Buah kelengkeng, buah rambutan, sekian banyak tanpa di masak, namun sudah matang dengan sinar matahari terus, sudah siap, on, dan yang lain. Namun panas, Demikian pula sabar seseorang. Faedahnya besar, namun di tempat itu panas dalam saya. Kamu perhatikan sholat ini, sholat ini cahaya yang lebih menerang sholat ini. Dan di awal dengan basuh anggota tubuh dengan wudu. Sementara siapa itu dari api, sehingga dia dingin, menerangkan ini sholat. Sholat ini, yakni nurun kirkan, begitu pula sholat ini akan menjadi cahaya bagi seseorang. Pada apa ya kirkan cahaya paling mulia? Wal-wajah dan wajahnya di dunia. Wal-qabr dan menjadi cahaya bulan besok. Wal-hajab dan ketika di mahsyar. Bahkan sampai ketika menyeberangi surat. Yang mana surat ini bukan hanya tipis dan banyak air dari besi. Dan licin menggigitkan begitu pula gelap. Sampai disebutkan dalam yang dibayar. Bahwa seorang ada yang sinarnya hanya kecil sekali di bersinar hanya sebesar kuku ibu jari kanan. Menyala sebentar, dia berjalan maju. Mati, dia berhenti. Tidak berani maju. Menyala sebentar, dia maju. Dan mulai berhenti ingin mencari-cari cahaya yang orang muncul. Dan bagaimana yang namanya faith melewati syirah itu hanya muslimin dan munafikin. Ada penerangan yang tidak melewati syirah. Kata sudah jatuh di neraka. Ada pun syirah yang tangan di atas neraka makan dan makan cahaya. Dan itu oleh karenanya doa ketika mau berangkat ke masjid, Allahumma inni as'aluka nuran wa ja'alni nuran wa fi Allahumma ja'alni sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi awan yamini nuran wa ayni shimali nuran wa fi hamami nuran wa fi qalbi nuran wa fi fawqi nuran wa fi tahti nuran, Allahumma inni as'aluka nuran wa ja'alni nuran. Doanya ya Allah, jadikanlah aku cahaya. Berikanlah aku cahaya. Dan jadikanlah dari kanan cahaya, kiri cahaya, depan cahaya, belakangku, atasku, bawahku. Maka seseorang akan bercahaya belakang. Seorang mukmin yang wudu dan sholat, dia benar-benar akan mendapatkan cahaya di saat-saat gelap, di saat-saat orang membutuhkan sinar terang. Dan cahayanya tidak kemudian satu terang-terang yang lain. Tidak seperti ini. Kemudian yang satunya tergelam, yang lainnya ikut tergelam. Ini kan di dunia, tidak bisa dikaitkan dengan apa. Di padang pasir ada yang tergelam dengan keringatnya, sebagian selehernya, sebagian tergelam sepusarnya, sebagian tergelam hanya sekumit. Kalau di dunia, di analogikan, mungkin sebagian orang menyangkal, akhlaniyu akan menyangkal, nah itu bisa. Itu bagaimana mungkin? Kan kalau kita di kolam renang 2 meteran, semua tergelam, ya semua tergelam. Kalau kolamnya 60 cm pusat, ya semuanya juga segitu. Rata. Ini bagaimana mungkin satu tempat dan disebutkan datarannya amblas, mulus rata dan tidak ada sedikit pun kami pada masa tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Namun datar, kok bisa ada yang tinggi, kolam yang tinggi, ada yang tinggi. Amin. Allah dan dan itu sahih dan itu harus kita iman. Adapun bagaimana ini, apakah orang ini satunya dibikin tinggi, satunya dibikin pendek, atau airnya beda tidak tinggi, almin yang jelas kita tidak tahu kejadiannya, namun kabar yang sahih, kabar dari suatu bermaksud yang jujur dan benarkah, yaitu Rasulullah SAW. Begitu pula dalam urusan cahaya. Kalau di dunia, satu tempat gelap, satu poin titik bercahaya, bisa menerangi yang lain, tanya dulu. Ada pendidikan tidak bisa. Munafik ingin mencari dan meminjam, meminta cahaya muslim, mu'min. Ya. Kemudian dikatakan kembali. Pergi ke belakang. Akan disungguh, carilah cahaya kali muslim, dikatakan ini. Maka sholat ini akan menjadi cahaya. Ini manfaat yang besar daripada sholat. Wa anabillahi inna umar radiyallahu anhu ma'ani nabi sallallahu alaihi wa sallam anna uzakaru sholata yauman. Dari sahabat Abdullah ibn Umar. Dan disebutkan dalam ini hari ibadah Ahmad. Namun disebut dari dalam tahdik ini mungkin yang benar hadis Abdullah bin Amr. Sekarang dan pemahaman dua ratus enam puluh sembilan. Yang jelas ini hadis dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaudzak kalau salat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang perkara urusan salat pada suatu hari. Bapa ada dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat ini. Man hafadha 'alayya akadat al-nura, barang siapa yang menjaga sholat tersebut dia akan mendapatkan cahaya. Wa burhan dan bukti di imannya, wa najatan dan keselamatan yaumul qiyamah, hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alayha. Adapun barang siapa yang tidak menjaga salat tersebut, maka dia tidak pada Quran, pada dia. Dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak pula pusing, tidak pula keselamatan. Wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan dia di hari kiamat akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Dan rawahu Ahmad bin Syaddai, riwayat Muhammad dengan sanad yang baik. Ini penyusunnya dari Syaddai radhiyallahu anhu. Demikian pula dari Syaikh Da'imah menyesuaikan ini lewat fatwa Imam Al-Syaukani radhiyallahu anhu. Dan ada pun Syaikh Al-Albani radhiyallahu anhu sehingga ada tarawih termasuk di antara dari yang beliau namun insyaallah lain waktu kita menyesuaikan tentang bab ini. Namun yang jelas sejumlah ulama menyesuaikan ini. Dan ini yang jadi sejumlah ulama tentang ya, itu masalah terkait dengan hukum meninggalkan salat. Ini akan dibangkitkan bersama Qarun, Fir'aun dan Haman dan Ubay bin Khalaf. Nanti akan datang pembahasannya insyaallah. Kita akhirkan pembahasan hari ini di pada tempat ini tentang hukum orang yang meninggalkan insyaallah. Faman hafala ala hadis salawat, maka barang siapa sesuai hadisnya, mulai-mulai dikatakan, maka barang siapa yang menjaga salat-salat ini, wa'adjaha, dan mau menunaikannya ala al-wajhil masyru', sesuai dengan yang disyariatkan, kana tahuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah, dia akan mendapatkan cahaya, bukti dan keselamatan yang dia masyarakat. Ini faedah keempat, kata cahaya. Dan ini cahaya kalau cuma sudah terang benderang seorang cari cahaya mungkin kurang mantap. Namun disiram, menggelincirkan isi dan tadi gelap gulita. Dan memunafikin berkali-kali cahaya. Sampai orang mati cahayanya, sekupu ibu jari, berhenti dan bisa jalan disiram. Nyala sedikit mati. Maka di saat itu orang sangat membutuhkan cahaya. Dan ini sholat. Dan yang kelima, sholat ini kafaratun anna kafaratun disabair dunum wa tadhirun jalan fatawa. Sholat ini yang telah faedahnya yang kelima, sholat merupakan kafarah penembus dosa, yakni dosa-dosa kecil. Wa tadhirun jalan fatawa dan pembersihan daripada dosa kesalahan. Fa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna naharan fi bab ahadikum yastanu minhu kulla yawmin khams marrat." Bagaimana menurut kalian apabila ada sebuah sungai di hadapan pintu rumah salah seorang kalian yang ia mandi di sungai jernih tersebut setiap harinya 5 kali. Rasul bertanya, hal yabqa min darari syait, apakah masih tersisa ada yang kotoran padanya sedikit pun? Qalu la yabqa min darari syait, para sahabat menjawab, tidak tersisa kotoran sedikit pun. Qala hadzalika mathalu shalawati al-khams, maka itu adalah permisalan bagi sholat-sholat yang 5 waktu. Yang Allah bihinna al-khataya, dengan sholat 5 waktu tersebut Allah akan hapuskan dosa-dosa. Rawahu Bukhari hadis sahih muttafaq alaihi juga diperlukan. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan menghapuskan dosa di sini kan umum, tidak tersisa sedikit pun dari dosa. Kemudian dosa besar masuk. Jadi ada pembahasan yang terutama, namun yang rasa yang kuat dosa kecil saja yang dimaksud. Dari ini akan disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila jumu'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Salat 5 waktu antara salat 5 waktu, satu salat ke salat berikutnya, satu salat berikutnya ke salat berikutnya, antara salat 5 waktu dan antara salat Jumat dengan Jumat pekan ini pekan berikutnya. Disebutkan di dalam hadis yang lain, wah, demikian pula yang lain. Wah Ramadan dan Ramadan dan Ramadan tahun ini ke Ramadan tahun berikutnya. Wah Umrah ila Umrah dan Umrah satu ke Umrah berikutnya berapa pun jaraknya. Kafaratul lima bainahunna adalah semuanya penebus dosa dari yang ada di antara keduanya. Antara salat satu ke salat berikutnya, antara Jumat dengan Jumat berikutnya, antara puasa Ramadan tahun dengan berikutnya. Apa syaratnya? Malam tughsha al-kaba'ir, selama dijauhi dosa besar. Selama dijauhi dosa besar. Selama ditinggalkan dosa besar. Selama tidak didatangi. Ya, malam tughsha al-kaba'ir, selama tidak didatangi dosa besar. Nah, karena sebuah orang mengatakan ini mencakup pembersihan dosa dan dosa besar. Ada pun dosa besar, itu butuh taubat. Dosa bertaubat, baik dari Allah Subhanahu Wataala. Ada dosa kecil, maka bisa dihapuskan dengan salah-salah dari dosa. Dan dosa besar ini banyak, bukan hanya zina, mencuri, demikian pula yang lain. Namun terkadang perkara yang kita melakukan kadang sering menyebabkan ya sesemar, ya curhatan kepada orang tua, ya, bentak orang tua, ya, termasuk. Dan demikian pula termasuk dosa besar. Apa-apa yang mendatangkan pelanggan. Jadi apa-apa yang mendatangkan pelanggan. Apakah sekedar menipu dalam jual iblis atau khianat atau beberapa yang lain. Maka dari dosa ini yang masih yang kuat bahasa itu besar-besar adalah yang usaha yang ancam dengan pelanggan atau diancam baik dengan ada yang keras. Maka demikian ini dan banyak secara termasuk riba, makan uang bunga bank dan beberapa dosa-dosa yang selain yang dulu ya di sana. Maka selama seorang menjual dosa-dosa, dia tidak bersinya, dia tidak mabur, dia tidak menipu, dia tidak khianat, dia tidak berhantar kepada orang tua. Dia menjaga yang demikian, namun ceplosan bisa dia, kemarahan dengan istri, tanpa mungkin. Demikian pula mungkin sebagian tentang pendapat tanya ada yang lain, namun demikian ini juga disisikan dengan perkara-perkara. Namun sesungguhnya lain pembelaan penting, sesungguhnya seseorang tidak menyebabkan dosa atau tidak apa-apa. Karena yang pernah mengatakan, jangan aku kau lihat seberapa besar kecilnya dosa, namun lihatlah kepada siapa yang kau maksiat. Meskipun dosa itu dianggap kecil, namun siapa yang kau maksiat itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama orang yang tahu hukum dengan yang fa'adis sholawatul khaus tafsilul dunuba liman khalla rusulan. Maka sholatul lima waktu ini dapat mencuci dosa-dosa bagi siapa yang mengerjakan sholat dengan sebenar-benarnya bersih. Faya kunu nabiyah sehingga dia menjadi bersih di hadirat Allah dari dosa. Iya, dari dosa besar itu. Dan dosa-dosa dia jauhi. Dosa-dosa dia jauhi dan terjadi taubat yang segera. Dan sementara dosa-dosa itu dihapuskan dengan sholatul lima waktu. Dan seseorang tetap dituntunkan untuk menyelamatkan istighfar dan dia sebagai teman yang kubur. Yang keenam, ma yang suruh di sholat di jamaah min istimewa itu sendiri adalah beberapa faedah-faedah sholat dan sholat pribadi. Kalau membicarakan sholat jamaah lebih banyak lagi ini di antara itu. Apa yang didapatkan dihasilkan dari sholat berjamaah min istimewa itu sendiri dari persatuan perkumpulan kaum muslimin untuk sama mengerjakan sholat di makan yang baik di satu tempat. Wa usul ta'awun wa ta'anu bainahum. Dan dihasilkannya saling kenal, saling ada ikatan hubungan di antara mereka. Wa ta'limul jahil, dan diajarinya orang yang belum tahu. Wa tadzkirul ghafil, dan diingatkannya orang yang lain. Wa izhar sya'ar islamiyah, dan menampakkan syiar Islam dengan sholat berjamaah. Wa ghairiha minal masalahil 'azimah, dan selainnya dari masalah-masalah yang besar. Dengan diadakannya sholat berjamaah. Dan bertanggung sholat berjamaah banyak sekali di sana, dari beberapa di antaranya faedahnya sedikit. Faedah yang ketujuh, anna silatul bainal musalli wa rabbih. Salat merupakan jalinan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Wal musalli idza qama fi salatihi, jika seseorang salat dalam berdiri dalam salatnya, istaqbala Allah bi wajhihi, dia akan menghadap Allah dengan baik wajah dia pada kiblat. Dan dia posisikan sedang itu menyimpang mengibadai Allah Subhanahu wa taala yang mati di atas. Faidah pada hati, maka apabila seseorang berkata Alhamdulillahirrabbilalamin, kala Allah Ta'ala, Allah akan menjawab hamidani abdi, hambaku telah memuji. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, dan jika seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, kala Allah Ta'ala, Allah akan menjawab hasna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, maksudnya aku pembalasan, maka Allah akan menjawab hambaku telah mengagungkan. Wa qala marran, dan pada kali yang lain Allah mengatakan fawwada ilayya, hambaku telah menyerahkan segala urusannya kepada aku. Jadi karena dia mengatakan maliki yaumiddin, Allah lah raja bagi pembalasan, maka dia telah menyerahkan segala urusannya kepada aku. Kemudian kita lanjutkan di sini insyaAllah ta'ala pada salah dari insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum. Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah, disini dimulai dengan yaitu Alhamdulillahirrahmanirrahim dan basmalah disunahkan menurut pendapat yang lain kuasa disenangkan silap dan dolema. Sebagai dalam hadis suci, bila kosak ini kosak untuk sholat baik dua baiknya abdi, aku membagi sholat menjadi dua antara aku dengan abdi. Wa idza qala abdi, apabila abdi berkata alhamdulillah rabbil alamin, tadi nanti disebutkan Allah mengatakan kami dari abdi hamba ku telah memuji. Dan jika dia berkata arrahmanirrahim, Allah menyatakan aslah alaiya abdi telah menyakini. Jika hamba tadi mengatakan maliki yaumiddin, Allah raja yang hari pembalasan. Maka Allah menyatakan hamba ku telah mengagungkanku, memuliakan atau menyatakan Allah ilaiya hamba ku telah menyerahkan segala urusan kepadamu. Kenapa? Karena seorang ingat dalam salatnya bahwasanya Allah raja yang hari pembalasan. Ya. Di mana di padang mahsyar seorang tidak lagi dibedakan antara pakaian satu dengan yang lain. Tidak berpakaian. Antara alas kaki yang mewah dengan yang murah. Tidak ada yang beralas kaki. Dan mereka dalam satu tempat. Dan mereka dalam satu keadaan. Dan ketika di kiamat Allah menyatakan liman mulkul yaum lillahi wa ilaihi raji'un. Milik siapa kekuasaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Lillahi wa ilaihi raji'un. Maka ketika seorang mukmin salat dan ia membaca maliki yaumiddin, Allah lah raja hari pembalasan. Ringan hari kiamat dan Allah lah penguasa segalanya. Allah lah ya Allah wa ilaihi raji'un. Hamba telah menyerahkan segala urusan kepada ini. Maka qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan apabila dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ya Allah, qala, maka Allah menjawab, hadza baini wa bainaka. Adapun ini khusus antara aku dengan hamba. Ini rahasia antara aku dengan diri. Wa li abdi ma sa'a dan bagi hamba apa yang dia minta. Fa idza qala ihdina siratal mustaqim, kala dia mengatakan tunjukkan aku jalan yang lurus. Dan tadi menyebutkan dia kenal dia yang mustaqim. Ini juga menunjukkan pentingnya isti'anah. Dan nanti akan ada pembahasan dengan Al-Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ibadah banyak sebetulnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan isti'anah adalah salah satu ibadah di antara sekian ragam dan macam ibadah. Dan ini disukai karena dikhususkan. Dan kenapa penting isti'anah minta tolong kepada Allah? Karena seberapapun kita, ilmu ataupun amalan, tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Al-Barra bin Azib, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah. Walau tasaddaqna, tidak akan bisa sedekah. Walau sallaita bihi bisa salat. Maka seorang disukai isti'anah minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana pula dalam urusan manfaat baiknya dalam perkara dunia sekalipun. Rasul mengatakan, Ihris ala ma yarfa'u, bersama kata pada perkara yang bisa memberi manfaat. Itu dunia memenangkan. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Ini kedua. Maka yang kedua minta tolong kepada Allah. Yang pertama, semangat dalam perkara yang manfaat. Asal itu manfaat. Dunia apalagi akhirat sekali. Dan harus sanggup. Mana? Dan yang kedua, wasta'inilah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Seberapa pun kita sukses, Allah tidak mengizinkan dari atasnya. Keuntungan kita berikan sekian banyak, Allah tidak menghasilkan. Bangun. Minta tolong kepada Allah. Wasta'inilah. Walakah jadat, jangan kalian dulu. Jangan kalian dulu. Maka itu pentingnya kita akan minta tolong kepada Allah. Dan di sini, baca dalam Al-Fatihah, ya, karena aku dulu, ya, karena saya perlu diingat, bacaannya dan pula maksudnya ada pemalik yang ini dengan dipanjangkan lidahnya boleh tidak boleh pemalik yang ini atau pemalik yang ini ada pun iya karena aku ya panjangkan yaknya dan dengan intensi iya karena artinya hanya kepada mu jadi jangan patah kalau membaca iya kata pemalik itu artinya sinar matahari iya karena adalah sinar matahari jika kalau mengatakan iya karena aku kepada sinar matahari kami berikan jadi ini patah. Jadi ini patah. Ada pembacaan surat setelah Al-Fatihah salah. Jadi ini agak dibuat longgaran karena itu sunnah. Baca Al-Fatihah langsung Allah Akbar boleh. Meskipun itu tidak sunnah, itu sunnah. Namun Al-Fatihah harus hukum ini. Dan setiap seorang mempelajari belajar iya karena Tuhan hanya kepada dikedepankan yang iya dari sini. bukan na'buduka wa nasta'inuka, kami beribadah kepadamu, kami apalah kepadamu saja, tapi hanya kepadamu. Ini maksudnya. Ia karena perlu dia kerasa. Sampai ijinah surat al-mustaqim, orang minta petunjuk. Ijinah surat al-mustaqim, maknanya dua. Ijinah ila surat dan ijinah ala surat. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Kalau belum dapat ilmu, sudah diberitahu. Dan tunjukkan kami tetap bisa bertahan di atas jalan yang lurus. Sehingga maknanya itu. Yang belum tahu supaya diberitahu. Yang sudah tahu supaya tetap bisa menjaga sampai mati. Makanya ijinah surat al-mustaqim terus dibaca sampai akhir hayat. Meskipun hanya dengan kedipan mata, orang lupa, orang sudah masuk berbagi keluar keramat. Kadangnya, selama masih ada antara di badannya, meskipun dengan kedipan mata, meskipun berbaring, meskipun duduk, tetap sholat dan dia membaca. Hanya terus mengingat jaya-jaya, ini yang sudah berbaring. Maka Allah akan menjawabnya, ini hambaku, ini antara aku dengan hambaku, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Maka saya jadi silakan aku, apakah aku jumpai adanya satu jaringan hubungan yang lebih kuat, mikir kasihan daripada hubungan sholat ini. Hubungan antara sholat hamba dengan Rabbu, adakah hubungan yang lebih kuat daripada sholat, selain sholat tidak ada. Yujibuka Rabbuka ala kira'atika ayatan-ayatan. Rabbu akan menjawab setiap kau membaca ayat demi ayat. Alhamdulillah bilalah Rasulullah. Majadani'an. Alhamdulillah. Engkau mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah akan menjawab. Bahwa kau masih setelah Allah ada yang asli di atas langit. Dan ini keyakinan atas semua dari jamaah. Tidak ada yang lebih tidak. Jadi ini yang dijual dan tidak. Jadi keyakinan atas semua dari atas. Nah ini dia sudah pakai Allah dari atas langit. Dan terakhir disebutkan dalam ayat Amin Tuhan Muslima. Apakah kalian percaya kalian di langit ada merupakan di mana-mana itu dengan ilmu Allah tahu. Sebenarnya saya juga sebutkan kita kebangun di Jakarta saat ada bulan mengikuti. Tapi bukan bulan itu sama kita bareng bersih, namun di atas sana. Tinggi besar di atas sana, dan ingin untuk mendekatkan pemahaman saja, bukan menyerupakan Allah dengan bulan, tidak. Namun Allah satu tunggal dan tinggi di atas sana, mati kedudukan dari kemudian dan ini yang ada semua bersama. Berbeda dengan Al-Jirah yang ada menyatakan Allah di kulli makan, Allah di semua tempat, atau yang menyatakan Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa tempat. Ini dua bagian salah. Dan saya berkata, wa anta fi ardi inayatan bi sholati, engkau ada di bumi ya Allah. Allah ada di atas sana, Allah memperhatikan sholatmu. Inayatan bi sholati, perhatian dengan sholatmu. Wa tahqiqa bi sholati, mengawasi dan membenarkan sholatmu. Jawab. Wa ma dzakarna min hadzal fadail. Maka ini dari bagaimana seseorang menghadirkan ketika dia sholat munajat kepada Allah SWT. Dan Syekh mengatakan apa yang kami sebutkan dari keutamaan-keutamaan sholat di sini laisa ala sabil isti'ar, bukan dengan sifat lengkap menyeluruh. Semuanya sudah komplit di sini dari keutamaan sholat tidak. Walakin lahu qalilun katsir, namun ini hanya disebutkan sekuil dari yang banyak. Maka sungguh sangat mengherankan ayat di dalam kaum muslimin ada di antara sebagian kaum muslimin yang tidak mengetahui kedudukan sholat demikian ini sehingga sholat karena tidak mereka ketahui kedudukannya di mata mereka sholat adalah perkara yang seakan paling tidak mereka butuhkan paling ringan dan murah nilainya dan sehingga mereka tidak memberikan timbangan berat bobot yang berat bagi sholat dalam timbangan amal mereka. Dan mereka tidak meluangkan waktu dari umur-umur mereka. Bahkan sebagian mereka menghina sebagiannya karena sholat. Menjadikan sholat sebagai bahan olok-olokan, senda umuran dan permainan. Wayasfarun muslimi usalim. Bahkan mereka memperolok-olok orang-orang yang sholat. Nasrullah salam. Kita mohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikarenakan itu pentingnya. Perkara ketika sholat diketahui sehingga orang tidak saya menelantarkan ya Allah al-Ustaz dan saya kesempatan yang kembali insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.